الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، dimanapun anda berada، rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita curahan kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga di dalam kehidupan kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Pertanda bahwa nikmat itu luar biasa banyak, sehingga kalian tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk menghitung jumlahnya, saking banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa hidup setiap hari merasakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara itu. Karena di tengah kehidupan kita sekarang tidak sedikit orang yang setiap hari merasa nikmat itu tidak ada. Kalau toh pun ada, hanya sedikit. Dan inilah yang akan membuat mereka kemudian jauh daripada rasa syukur dan jauh daripada ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengarahkan langkah manusia dengan izin Allah ke jalan yang sempurna, yang tidak mengenal kata kurang di dalam jalan tersebut, karena semuanya telah diajarkan tanpa ada yang disisakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih." Tidak ada lagi sesuatu amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuperintahkan. Wa ma min amalin yuqarribukum ila an-nar illa waqad nahaitukum anhu. Dan tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan telah kularang kalian mengerjakannya. Inilah kesempurnaan agama Islam yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak ada kurangnya. Tidak ada satu poin kebaikan pun yang belum diajarkan dan tidak ada satu poin keburukan pun yang belum dilarang. Semuanya telah diajarkan secara sempurna oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya sudah sempurna, maka tinggallah kewajiban kita mengikuti apa yang sudah sempurna itu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, manakala kita masih membuat lagi yang baru, yang Rasul tidak ajarkan, itu pertanda kita tidak yakin akan kesempurnaan Islam itu. Kalau kita yakin akan bahwa dia telah sempurna, seperti yang Allah katakan, dan ini adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, Islam telah sempurna. Oleh karena itu tidak perlu ditambah-tambah. Aksi menambah-nambah justru menunjukkan bahwa kita meyakininya belum sempurna, sehingga harus ditambahkan untuk sempurna. Atau seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, di dalamnya terdapat keraguan kita bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan Islam secara sempurna. Kalau yang tadi agamanya yang diragukan sempurna, kalau ini Rasulnya yang diragukan menyampaikan Islam itu secara sempurna. Islam sebenarnya sudah sempurna, namun Rasul tidak menyampaikannya sempurna. Ada yang disembunyikan dan didiam-diamkan oleh Rasul yang tidak disampaikan kepada umat, sehingga di dalamnya terdapat tudingan terhadap Rasul tidak sempurna dalam menyampaikan risalah kepada manusia. Dan kedua-duanya batil. Yang benar adalah yang pertama, bahwa dia telah sempurna sehingga tugas kita hanya mengikuti yang ada. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama kitab At-Tauhid, yang mana Tauhid adalah hak Allah terhadap kita. Dan itu adalah hak yang terbesar, karena dia adalah hak pencipta kita atas diri kita. Dan pada pagi yang berbahagia ini, bersama kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, memasuki bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ih. Bab di antara perbuatan syirik adalah menggunakan, memakai sesuatu yang dikalung-kalungkan atau sesuatu yang dijahit-jahitkan atau yang semisal dengannya, bertujuan untuk mengangkat bala atau menolak bala. Sebagaimana yang bisa dilihat daripada judul bab minasyirki, daripada perbuatan syirik, termasuk perbuatan syirik. Dan ini sering ana sampaikan bahwa ini syirik yang langgeng dari zaman Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutus sudah dikerjakan manusia dan sampai sekarang tidak berhenti. Sampai sekarang itu tidak berhenti. Namun yang kita sayangkan, seribu kali sayang, adalah dilakukan oleh umat Islam. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang kufar yang bukan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Maka memang itu kebiasaan orang kufar yang telah diperangi oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada beliau. Namun ini menjadi suatu pembicaraan yang harus disampaikan dan harus rajin kita menyampaikannya, manakala fenomena kesyirikan ini, yaitu memakai sesuatu yang dikalung-kalungkan atau sesuatu yang dijahit-jahitkan atau yang semisal dengannya, manakala sifat kebiasaan orang musyrikin yang diperangi Nabi kita tercinta, yang diberantas oleh Nabi kita tercinta SAW, justru nampak dalam pola kehidupan umat Islam, ada di tengah-tengah perilaku mereka. Dan ini bukan sesuatu fenomena yang tidak diketahui, karena terlalu banyak dan sangat banyaknya umat Islam yang kemudian melakukan memakai sesuatu yang dikenal dengan bahasa kita dengan sebutan tangkal atau jimat, penangkal sesuatu agar dia tidak datang, atau untuk berobat diyakini sebagai obat, lalu dikalungkan di badan. Dan ini menunjukkan bahwasanya umat Islam lemah di dalam tauhid. Kelemahan di dalam tauhidlah yang telah membuat aksi syirik ini kemudian menyebar di tengah umat Islam. Aksi memakai tangkal dan jimat bertujuan untuk antara dua, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan disebutkan di bab ini, sesuatu yang dikalung-kalungkan atau yang dijahit-jahit disebabkan bahwa dia yang mayoritas dan berlaku kepadanya. Apa yang tidak dikalung-kalungkan dan apa yang tidak dijahit-jahit bertujuan yang sama. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Maksudnya, walaupun tidak dikalung-kalungkan, karena sebagian tangkal dan jimat adalah sesuatu yang dituliskan lalu ditempel, digantung di rumah. Kalau orang-orang musyrikin dahulu, yang banyak mereka lakukan dikalung-kalungkan, baik di tubuh atau di tubuh hewan mereka. Justru di tubuh hewan mereka juga, mereka buat tangkal dan jimat itu. Ada sesuatu yang dikalungkan di leher hewan-hewan ternak orang-orang Quraisy dengan tujuan yang sama, menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Karena sebahagian dari apa yang kita tahu, ya, paku pun di zaman kita sekarang ini sudah dijadikan tangkal dan jimat. Paku yang kemudian dijampi-jampi oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang diyakini memiliki kelebihan ini, kelebihan itu, kemudian paku tersebut dijampi oleh mereka, kalau dalam bahasa perdukunan ilmu hitam, dalam bahasa perdukunan ilmu putih, didikirkan oleh mereka. Sehingga ketika didikirkan membuat umat Islam terpedaya, seolah-olah itu adalah bagian daripada apa? Kebenaran. Karena memakai zikir-zikir dan terlihat dukun putih itu melafazkan la ilaha illallah, melafazkan sebagian potongan-potongan ayat, kemudian paku itu pun ditancapkan di salah satu kunsen daripada kunsen pintu rumah kita. Umat Islam diyakini kalau sudah seperti itu, maling yang mau masuk pun gak bisa ngelihat pintu ada di mana. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Di sini ada sebuah poin penting Yang wajib untuk kita ketahui bahwa kebenaran adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan apa yang di luar itu batil. Walau manusia sangat yakin dia benar. Camkan ini baik-baik sebagai kaidah dalam beragama. Kalau tidak, hidup kita akan mudah untuk digoyah oleh syaitan kepada perbuatan yang bertolak belakang dengan agama kita. Sesuatu kalau sudah Allah katakan, sesuatu kalau sudah Rasulullah SAW sebutkan, itulah ainul haq, itulah kebenaran yang sebenar-benar benar. Benar bahasa Indonesia ini. Itulah kebenaran yang sebenar-benar benar. Bisa dipahami ya? Itulah kebenaran yang hakiki. Wa ma siwahu batil, yang selain itu batil. Walau manusia sangat yakin 100% bahwa yang berbeda dengan syariat itu sebuah kebenaran. Takaran kebenaran dalam agama kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Umat Islam diberikan panduan kebenaran. Ini loh kebenaran itu. Sehingga yang lain, walau diyakini 100% benar, adalah batil. Karena umat Islam tahu panduan kebenaran. Ini dia yang benar, yang itu batil. Karena bertabrakan dengan yang ini. Karena terkadang Allah tabaraka wa ta'ala menguji keimanan kita terhadap kebenaran yang dia sampaikan dengan kenyataan yang terlihat oleh mata kita. Di sini ujian keyakinan dan keimanan kepada apa yang Allah katakan dengan apa yang dilihat oleh mata kita terwujud. Fulan memakai tangkal dan jimat. Manakala dikembalikan kepada ayat-ayat Allah, syariat Allah dikembalikan kepada syariat Rasulullah SAW, dia adalah tidak boleh. Bukankah demikian? Ya. Ternyata setelah memakai tangkal dan jimat itu sembuh. Padahal sudah berobat ke rumah sakit Bonafit, sudah sampai ke luar negeri di obat enggak sembuh-sembuh, berobat dengan dukun, dengan pola ini, pola itu, pola jampi ini, kemudian pasang ini, pasang itu, sembuh. Di sini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apakah manusia menyatakan yang benar adalah apa yang Allah katakan, atau yang benar adalah apa yang dia lihat dari kesembuhan? Di sini ujian keimanan datang. Dan dengan kaidah beragama yang kita sampaikan tadi, bahwa kebenaran adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dan di luar itu batil, orang yang punya akidah yang kuat seperti ini, walau sembuh dia tetap mengatakan salah. Yang menyembuhkan adalah Allah, bukan tangkal dan jimat yang dipasang oleh dukun tadi. Namun kesembuhanmu adalah ujian dari Allah. Kamu percaya mana? Kamu percaya apa yang Allah katakan? Atau percaya apa yang kamu lihat? Dan dalam hal ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, manusia sering salah. Dia lebih percaya kepada apa yang dia saksikan dibanding apa yang dia terima dari Allah dan Rasulnya sebagai syariat. Dan ini penyebab banyaknya kaki manusia tergelincir kepada melakukan hal yang salah, karena dia melihat efek daripada kebatilan itu nyata menurut mereka, padahal Allah tabaraka wa ta'ala yang menyembuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengatur segala-galanya. Ya, ada orang berobat dengan cara ini, tidak disembuhkan. Dengan cara ini disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap saja, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan satu-satunya hanyalah Allah. Yang ada di dalam Al-Quran yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk. Sembuhkanlah ya Allah, hanya engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Hanya engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Rabb. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan kepada manusia. Ini dalil yang di atasnya kita ketahui kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau kemudian pergi ke dukun ini, dengan cara itu lalu sembuh, ini yang kemudian membuat manusia goncang akidahnya. Karena apa yang dia saksikan dengan matanya berbeda dengan apa yang dia baca atau dia dengar dari ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena akidahnya tidak kokoh, tauhidnya tidak lurus, meyakini kebenaran ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Akhi fiddin, kalau sudah datang kepada kita sebuah firman Allah, sudah datang kepada kita sebuah hadis Rasulullah, jangan pernah ragu sedikit pun akan itulah dia kebenaran. Nabi Nuh alaihi salam meyakini keyakinan ini dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sedikit saja. Di dalam riwayat 40 orang saja. Di dalam riwayat lain 18 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh. Perlu antum bayangkan, dalam kehidupan bermasyarakat di zaman Nabi Nuh sebanyak itu orang, hanya 18 orang loh yang punya keyakinan ini. Sementara semua yang selain mereka yang beriman ini, keyakinannya berbeda. Akan tetapi, mereka benar-benar yakin bahwa apa yang Allah katakan, yang diwahyukan kepada Nabi Nuh, itulah kebenaran. Sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan itu bukan waktu yang sebentar menanti pertolongan Allah itu. 950 tahun bersabarnya Nabi Nuh dalam berdakwah. Tapi keyakinan ini tidak goyah di pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Mereka benar-benar beriman kepada apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi Nuh membuat perahu besar atau kapal besar di darat yang tidak ada airnya, apa ndak gila kata orang? Tapi itu perintah Allah. Dan perintah Allah kebenaran. Perintah Allah adalah mutlak kebenaran. Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Enggak ada air, enggak ada sungai di sana, enggak ada lautan di sana, dibuat perahu besar atau kapal besar. Ala kulli hal, kembali kita kepada bahasan ini, bahwa kalau yang melakukannya adalah orang-orang kufar yang tidak bersaksi asyhadu an la ilaha illallah dan tidak bersaksi asyhadu anna muhammadar rasulullah, memang itulah kebiasaan mereka. Dan itu adalah tipuan syaitan dari dahulu kala sampai sekarang. Namun akhirnya membuat kita sedih dan harus berbicara dan harus menyampaikan di saat yang melakukannya adalah orang-orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Seorang pedagang di kota Pekanbaru, di salah satu pasar di kota Pekanbaru, dan seorang pedagang di kota Bukit Tinggi, di salah satu pasar di Bukit Tinggi, menyampaikan kepada ana pribadi langsung, ya, bukan dinukil dari orang lain, langsung menyampaikan kepada kita dan kita mendengarnya langsung dengan telinga kita. Mereka mengatakan, persaksian mereka terhadap pedagang-pedagang pasar itu, tempat di mana mereka berdagang, bahwa umat Islam yang menggunakan tangkal dan jimat di toko-toko mereka jauh lebih banyak dibanding umat Islam yang tidak memakai tangkal dan jimat di toko mereka. Apa tidak sedih kita mendengarnya? Sesuatu yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dari kebiasaan Quraisy, sesuatu yang diberantas oleh Nabi SAW dengan dakwah beliau, itu yang kemudian dilakukan oleh mayoritas pedagang muslim. Dan kalau kemudian kita bertanya ke kota-kota lainnya, mungkin serupa, mungkin akan sama. Wallahu a'lam, ana tidak tahu, dan juga tidak pernah melakukan sebuah gerakan cari tahu. Namun dua sampel yang datang tanpa kita cari-cari tahu membuktikan bahwa umat Islam telah banyak terjerumus ke dalam tangkal dan jimat. Dan dari kecil kita sudah melihat adanya sesuatu yang dikalungkan di tubuh bayi-bayi kita. Ini juga merupakan sebuah bukti nyata. Anak bayi baru lahir kemudian, ya, kalau yang pernah anak lihat dulu ketika anak kecil warna hitam. Gak tahu sekarang sudah berubah pink atau apa, anak juga gak tahu lagi. Tapi dulu hitam seringnya. Diletakkan di pinggang. Dikalungkan. Kemudian ada sesuatu yang dibungkus dan semuanya dijahit-jahit. Lalu dikalungkan di pinggang. Alhamdulillah kalau sekarang hampir tidak pernah ana lihat. Apakah memang umat Islam itu sudah semakin baik yang bertemu dengan ana, atau ana hanyalah, atau bagaimana, enggak tahu. Intinya dulu sering melihat waktu kecil-kecil dahulu. Dikalungkan di mana? Di pinggang bayi. Ya, terlihat ketika bayi itu akan dimandikan. Nampak itu warna hitam, itu dia yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu minasyirki, termasuk perbuatan syirik, termasuk perbuatan syirik. Kenapa syirik? Sebelum kenapa syirik, pertanyaannya syirik apa? Besar atau kecil? Ini penting. Syirik apa itu? Besar atau kecil? Jawabannya bisa besar, bisa kecil. Sesuatu yang dijadikan tangkal dan jimat, sesuatu yang dikalung-kalungkan, sesuatu yang digantung-gantungkan, atau kadang-kadang diletak saja di atas apa namanya plafon rumah kita, ditaruh di atas rumah atau ditaruh di atas daun jendela, ditaruh aja begitu, tidak digantungkan, tidak ditempelkan, tidak dikalung-kalungkan, ya, bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Kapan dia menjadi syirik besar dan kapan dia menjadi syirik kecil? Menjadi syirik besar kalau sudah diyakini oleh orang tersebut, benda inilah yang telah mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Pergi dia dengan sesuatu yang dikalung-kalungkan itu, ya. Pergi dia keluar rumah, kemudian setelah ke pasar kemana-kemana dengan bayinya, pulang aman, bayinya tidak sakit, bayinya aman, lalu diyakini karena benda ini. Benda ini yang telah menjaga bayi ini dari mara bahaya ketika perjalanan keluar kota dan balik lagi aman-aman saja. Kalau itu yang terjadi, masuk ke dalam syirik besar. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan haknya Allah ada pada benda ini, sehingga terjadi penyekutuan. Terjadi penyekutuan, Allah disekutukan dengan sesuatu yang dikalung-kalungkan. Itu hanya kemampuan Allah menjaga manusia dari mara bahaya, menjaga makhluk dari mara bahaya. Mara bahaya enggak jadi datang, terhalang, atau manfaat datang yang hanya memberikan manfaat dan menolak mudarat, hanya Allah satu-satunya. Dan itu nas tegas yang ada di dalam Al-Quran. Namun keyakinan bahwa dia memberikan manfaat atau memberikan atau menolak mudarat atau memberikan mudarat juga, itulah keyakinan syirik. Dan keyakinan ini yang ada pada orang-orang musyrik, pada berhala-berhala mereka. Berhala-berhala mereka yang diyakini memberikan sesuatu kepada mereka atau menjaga sesuatu mudarat daripada mereka. Dan aksi yang dilakukan oleh musyrikin kepada berhala-berhala itu telah dilakukan juga oleh mereka kepada tangkal dan jimat. Terjadilah kesyirikan yang 100% sama. Yang satu kepada berhala, yang satu kepada tangkal dan jimat. Oleh karena itu dia adalah syirik besar. Kalau sampai kepada derajat atau keyakinan yang tadi. Kalau tidak sampai kepada keyakinan itu, sebagian orang, jumlahnya kita tidak tahu yang besar yang mana, tapi sebagian orang meyakini manfaat datang dari Allah, yang menjaga mudarat adalah Allah. Ini hanya sebab, ini hanya usaha untuk sehat, ini hanya usaha untuk terjaga. Namun yang jaga adalah Allah. Dan usaha-usaha untuk seperti ini, ya, ini yang kami dapatkan dulu dari orang tua kami, ini yang kami dapat dulu dari buya-buya kami, ini yang kami dapat dulu dari tetua-tetua kampung kami, seperti ini. Tapi memang yang menyembuhkan itu Allah, yang jaga itu Allah. Akidahnya tidak goyah dari yang jaga adalah Allah. Akan tetapi dia lakukan ini karena kebiasaan yang ada, dan kemudian dia yakini ini hanya usaha. Sebagaimana usaha-usaha yang lainnya, pergi ke dokter, minum obat, usaha untuk sembuh. Namun yang menyembuhkan adalah Allah. Sama seperti itu kata mereka. Nah, orang yang sampai kepada ini saja, maka syiriknya adalah syirik kecil. Syiriknya adalah syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Ya. Namun kalau dia kemudian meyakini bahwa bendanya, baik yang diletakkan di rumah, yang diletakkan di toko, yang diletakkan di tubuh, yang diletakkan di dalam dompet, itu yang telah menjaga, itu yang telah memberikan penjagaan, maka itu syirik besar. Salah satu di antara mereka bertemu dengan kita, ya, di pengajian sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Dan setelah hadir pengajian, kemudian minta waktu khusus, dan dia mengatakan, apa yang saya dengarkan dari Ustadz berbeda jauh dengan apa yang saya pelajari dahulu, dan sekarang sudah yakin saya akan kebatilan apa yang saya pelajari. Sungguh kami dahulu kala Ustadz belajar dengan guru kami di kampung begini, dan kemudian di akhir pelajaran kami disuruh untuk membeli kain kafan. Kemudian kain kafan itu dizikirkan oleh guru tersebut. Ingat kalimat dizikirkan, dukun berjubah. Ya. Setelah itu diberikan kepada kami, dan kami yakin kemana-mana kami harus bawa kain kafan itu. Kalau enggak, perjalanan kami tidak aman. Amannya perjalanan kami apabila kami membawa kain kafan ini bersama kami. Kemanapun kami pindah, ke kota manapun, kain kafan itu harus dibawa. Karena dia kain kafan yang sudah bukan kain kafan biasa. Kami meyakini seperti itu. Perjalanan kami aman disebabkan ada kain kafan itu bersama kami, yang menjaga kami. Syirik, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih berbahaya lagi, dia katakan, keyakinan kami yang diajarkan oleh guru tersebut, kalau kami wafat kemudian kain kafan yang dizikirkan ini digunakan untuk membungkus kami, malaikat di dalam kubur pun enggak berani bertanya. Subhanallah. Lihat bagaimana syirik membawa manusia kepada penyelewengan syariat yang luar biasa. Sampai kepada titik yang luar biasa manusia, kalau akidahnya sudah kena, akidahnya sudah salah, tauhidnya tidak lurus, lihat. Dan itu yang dia yakini, dia sampaikan kepada kita. Setelah dia mendengarkan kajian-kajian tauhid yang kita sampaikan di kajian, bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang dia pelajari dahulu kala, dan dia yakini kebenaran ini sekarang, walillahilham, sampai kami meyakini bahwa kalau dengan kain kafan ini kami dikuburkan, pakai menggunakan kain kafan ini, malaikat di alam kubur pun yang mungkar dakir tidak berani bertanya, man robbuk, man nabiyuk, man dinuk, tidak berani bertanya. Kenapa? Sudah ada kain kafan yang dengannya dizikirkan oleh orang ini. Subhanallah. Lihat bagaimana kesyirikan menyeret mereka kepada kebatilan yang luar biasa. Oleh karena itu sering kita katakan bahwa kesyirikan itu aksi pembodohan. Manusia dibuat tidak berakal. Akidah kalau sudah goyah, bodoh. Dari mana datangnya paku yang sudah dipakukan di daun pintu kemudian membuat maling gak bisa melihat pintu untuk masuk rumah? Tapi itulah keyakinan. Oleh karena itu keyakinan diturunkan Allah, standar keyakinan yang benar, supaya kita tidak salah meyakini. Soalnya keyakinan itu sesuatu yang sifatnya di dalam dunia yang bisa kita lihat dengan mata, di dalam kondisi yang tidak bisa kita lacak dengan kebenaran, dengan alat kita. Dia tidak seperti benda yang nyata yang bisa, dia adalah bentuk keyakinan hati. Kalau kemudian tidak dikembalikan keyakinan itu kepada apa yang Allah katakan, dan tidak diyakini, tidak didatangkan, tidak diarahkan keyakinan itu kepada apa yang Rasul katakan, maka dia akan menyebar tanpa batas. Sampai kepada titik kebodohan luar biasa. Tidakkah pernah sampai kepada kita? Ada yang sampai memakan kotoran gurunya, diyakini pembawa berkah, Tidakkah sampai kepada kita ada yang sampai berebut kotoran sapi, diyakini membawa berkah? Apa ini kalau bukan kebodohan? Tingkat tinggi dari manusia yang Allah jadikan khalifah di permukaan bumi. Sampai diri mereka lebih hina daripada hewan. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyarul muslimin. Ma'asyarul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk di antara perbuatan syirik adalah memasang sesuatu yang dikalung-kalungkan di badan, sesuatu yang dijahit-jahit dan yang semisal dengannya. Bertujuan untuk apa? Li raf'il bala, untuk mengangkat sebuah bala. Au daf'ih, atau menolaknya. Mengangkatnya apabila dia telah terjadi, telah datang wabah tersebut lalu digantung-gantungkan untuk mengangkatnya. Menolaknya yaitu dipasang supaya tidak terkena sebelum datang. Menolaknya sebelum dia datang. Mengangkatnya apabila dia sudah datang, diangkat maksudnya. Diangkat dari bencana tersebut. Dan ini keyakinan batil. Ya, dan ini keyakinan batil. Walaupun kemudian sesuatu kejadian seolah-olah menjadikannya benar. Seolah-olah menjadikannya benar. Ya, setelah kita buat ini itu ternyata benar. Ada maling mau masuk rumah enggak jadi. Misalnya. Benar ada kejadian maling mau masuk rumah enggak jadi. Akhirnya ditangkap warga ketika masih muter-muter aja di rumah kita itu. Katanya begitu. Malik itu dia mau masuk rumah kita, akhirnya dia muter-muter aja begitu di sekeliling rumah kita. Entah apa dia kerjakan, jelas apa yang dia kerjakan. Sampai ditangkap oleh warga. Kemudian kita yakini, oh benar ada tangkal kita pasang, makanya dia gak bisa masuk. Walaupun ada sesuatu yang kemudian ya, kejadian yang mungkin akan membawa kita kepada tingkat bahwa benar apa yang dikatakan oleh dukun ini, baik dukun dengan ilmu hitam atau dukun dengan dukun berjubah ini, kalau ini dipasang aman rumah kita dan semacamnya, itu haram untuk diyakini. Ya, kalau ataupun ada, permainan iblis. Permainan iblis dan bala tentaranya. Permainan iblis dan bala tentaranya. Salah seorang di antara mereka memasang tangkal dan jimat diberikan oleh orang tuanya dan dia tidak tahu. Dia hanya dulu meyakini kalau melakukan ini rumah kita jauh dari mara bahaya. Tapi itu adalah tangkal dan jimat yang diberikan orang tuanya kepadanya dan orang tuanya dukun. Tapi dukun yang tadi, dukun yang rajin ke masjid, dukun yang menjadi ketua masjid, dukun yang rajin tahajud, sehingga dia yakini itu adalah bagian daripada sesuatu yang benar. Lalu dipasanglah tangkal itu, didarahilah pondasi rumahnya ketika bangun rumah. Ada yang ditanam-tanam di pekarangan rumahnya, di sudut-sudut setiap tanahnya, pojok sana, pojok sana, pojok depan, pojok belakang. Kemudian berbagai cerita dia temukan dari warga sekitar rumahnya itu bahwa sering mereka lihat malam-malam ada orang yang duduk di depan teras. Dan warga itu bertanya, siapa malam-malam duduk di depan teras kamu? Kok udah jam 2 malam masih duduk di situ? Ketika ditegur, disapa, diam saja. Ya. Ketika si anak ini bertanya kepada bapaknya yang dukun sebagai dukun pengurus masjid tadi, dia mengatakan, itu ada yang jaga rumah kamu. Tidak tertutup kemungkinan, ya ada yang jaga, tapi yang jaga adalah, siapa tadi? Syaitan. Sengaja dia duduk di situ, nampakkan diri ke warga yang lewat, sebahagian, tidak semua tentunya, ke sebahagian warga yang lewat, untuk memberikan keyakinan kepada penduduk atau penghuni rumah, benar apa yang ada ini benar, bahwa apa yang dilakukan dulu adalah untuk menjaga supaya tidak ada yang macam-macam. Tapi ini kesyirikan. Dan apa yang Anda sampaikan sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sesuatu yang Anda alami langsung, bukan sesuatu yang kita dengar dari orang lain. Sesuatu yang kita alami langsung. Kalau kita ingin tunjuk hidung sekarang ini, itu orangnya, bisa di kota Pekanbaru ini. Masih hidup. Dan itu yang terjadi. Sehingga penduduk yang, penduduk lagi, penghuni rumah yang tidak tahu itu adalah batil, merasa benar bahwa apa yang dikatakan oleh orang tuanya itu benar, rumah ini akhirnya ada yang jaga, ada yang ini, ada yang ini. Sehingga kesyirikan itu dianggap kebaikan. Kenapa? Tidak belajar ilmu akidah, tidak belajar tauhid. Setelah kita sampaikan kepadanya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini seperti ini, Rasul mengatakan seperti ini, alhamdulillah dia menyesal, ya. Dia menyesal apa yang dia kerjakan. Alhamdulillah, suruh taubat, suruh istighfar kepada Allah, itu tidak boleh. Pekerjaan seperti itu tidak boleh. Namun yang seperti ini syai', menyebar luas di tengah kehidupan bermasyarakat. Bukan, lihatlah umat Islam, ya, ketika membangun rumah kemudian memasang apa namanya untuk plafon rumah itu, untuk atap rumah apa namanya, ya, ada yang digantung-gantungkan di situ, di kayu-kayu yang disusun untuk membuat apa namanya, membuat atap rumah kaum muslimin itu, ketika masih berbentuk kayu, kemudian ada yang digantungkan. Untuk apa digantungkan itu? Tidakkah apa yang dipersembahkan dalam bentuk gantungan itu mirip 100% dengan apa yang disembahkan oleh mereka-mereka di depan berhala mereka, diletakkan di depan berhala mereka, dipersembahkan. Coba lihat baik-baik. Coba cerna baik-baik. Apa yang digantungkan itu supaya aman, supaya tak terjadi apa-apa? Takkah sama apa yang mereka persembahkan itu, walau bentuknya digantungkan, dengan apa yang dipersembahkan oleh orang-orang kufar, musyrikin, yang benar-benar musyrik, di depan berhala-berhala mereka? Sama-sama tidak akan dimakan, itu juga tidak akan dimakan. Sama 100%. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ini fenomena yang memang menyebar luas di umat Islam. Kalau kemudian tidak digantungkan itu, tukang bekerja penuh dengan rasa takut, pasti nanti terjadi apa-apa. Pasti terjadi nanti apa-apa, karena enggak ada yang digantung-gantungkan. Berarti yang digantung-gantungkan itu untuk menolak bencana, mudarat. Dan itu adalah perbuatan syirik. Ya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian tauhid kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bisa sampaikan, apa yang bisa kita bicarakan sebagai materi bermanfaat untuk kita menjauhi perbuatan syirik. Ya, walaupun dia syirik kecil, tetaplah dosa besar. Namanya saja syirik kecil, namun syirik adalah dosa yang paling besar. Jangan terpengaruh dengan kalimat kecilnya. Dia dibandingkan dengan syirik besar kecil, tapi dia tetap dosa besar karena dia adalah syirik yang harus dijauhi. Dan dosa syirik kecil adalah sesuatu yang bisa menyeret manusia kepada syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang menyalahi akidah, menyalahi tauhid, dan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.